Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu pertanyaan bahwasanya manhaj ahli sunnah wal jamaah bukanlah madhab seperti madhab-madhab fiqhiyah yang kita tidak boleh atau kita boleh bagi kita untuk memilih dan meninggalkannya, dan bukan pula merupakan hizb yang kita mencukupkan sekedar pengakuan. Selama kita masih mengakui, maka kita dinyatakan salafi. Namun manhaj ahli sunnah wal jamaah salafiyah merupakan manhaj yakni jalan yang merupakan syariat yang Allah turunkan, yang mustanadnya, sandarannya adalah kitab dan sunnah serta ijma', di mana setiap muslim wajib mengikutinya. Kenapa demikian? Dikarenakan ini merupakan hal yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ikutilah ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, dan janganlah kalian mengikuti selain apa yang datang dari Allah awliya'a untuk kalian tolong-menolong, berloyalitas, menegakkan al-wala wal-bara'. Namun hendaknya kita membangun wala wal-bara'nya adalah di atas apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Sunnah, dan juga barakallahu fikum syariat yang Allah tetapkan, yang itu merupakan dasarnya ijma', karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yajtami'u ummati 'alad dhalalah, umatku ini tidak akan bersepakat di atas satu kesesatan. Sehingga dari sini muncullah suatu dhabt, suatu kaidah, patokan. Apa yang membedakan antara as-salafiyun ahlus sunnah wal jamaah dengan hizbiyun hizb? Kalau antum ditanya apa bedanya ahlus sunnah dengan hizbi, apa bedanya, maka jawabannya adalah dengan kaidah yang diterapkan para ulama di sini, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, mereka orang yang membangun akidahnya, membangun agamanya, wala wal baroknya di atas alkitab dan sunnah yang merupakan nas dan ijma'. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun mereka hizbiyun, mereka yang disebutkan min dunihi awliya'a, mereka orang-orang yang menjadikan loyalitasnya, tolong-menolongnya, baro permusuhan mereka di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Apakah karena intisab, sekedar pengakuan, ataukah barakallahu fikum wadah tertentu, ataukah kepentingan, dan juga yang lainnya, adanya kesamaan dalam satu sisi, sehingga mereka akan menjadikan loyalitasnya dibangun hal tersebut walaupun ada padanya penyelisihan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itulah Hizbiyun. Dan antum akan mendapatkan hal ini pada mereka orang-orang yang nanti diterapkan hukum pada mereka sebagai Hizbi. Mereka akan berloyalitas, membangun tolong menolongnya, kasih sayangnya dan bencinya, bukan didasari Al-Quran dan Sunnah, namun di atas satu kepentingan yang sama, atau wadah yang sama, atau prinsip yang sama, atau mungkin barangkali musuh yang sama. Barakallahu fikum. Sehingga bagaimana kita di dalam menimbang ucapan-ucapan seseorang, tentunya dengan Alkitab dan Sunnah serta ijma. Muncul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui seorang tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah atau bukan di atas nas dan al-ijma? Maka jawabannya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Tidak terus kita yang menilai. Loh, kan ada dalilnya. Loh, kan ada dasarnya. Jazakallahu khair. Ada dalilnya, ada dasarnya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui orang tersebut menyelisih Al-Quran dan ijma, menyelisih nas Al-Quran dan Sunnah serta ijma, maka bagaimanakah kita menyikapi orang tersebut? Nah, maka ditanyakan berikutnya kepada beliau Fadilatul Syekh Ubaid Hafizahullah pada soal yang ke-8. Qala in kana al-mukhalifu usulahu aw in kana al-mukhalifu usuluhu sunnatan wa da'watuhu sunnatan famadza yuqalu fi. Sekarang kalau andainya orang yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' tadi, usul-usul prinsip-prinsip pokok yang dia pegang menyelisih Sunnah, atau dakwah yang dia canangkan menyelisih Sunnah, maka apakah yang kita katakan pada orang tersebut? Ada orang prinsip-prinsip agamanya menyelisihi Sunnah. Ada orang dakwahnya menyelisihi Sunnah. Apa yang harus kita katakan pada dia? Jazakallahu khair. Maka dijawab oleh beliau, in kana hadzal mukhalifu usulahu sunnatan wa da'watuhu sunnah wa kullu ma ja'a anhu sunnah fa inna khata'ahu yuraddu wa la yutaba 'ala zallatihi wa tuhfat karamatuh. Hukum asal, apabila orang yang menyelisihi usul-usulnya menyelisih sunnah, dakwahnya menyelisihi sunnah, dan segala apa yang datang darinya menyelisihi sunnah, maka sesungguhnya kesalahan yang ada padanya yurad, kita tolak. Wala yutaba, jangan diikuti. Kenapa? Karena sesuatu yang salah. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan kau ikuti. Selain daripada nas dan ijma', Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan Allah, syariat, kau ikuti. Wala yutaba ala zallatihi, jangan kau ikuti ketergelinciran orang tersebut. Wa tuhfat karamatuhu, pada asalnya dipelihara kehormatan orang tadi. Kenapa? Karena dia muslim, sehingga wajib dipelihara kehormatannya. Kita jaga kehormatan orang tersebut. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan jahat kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hukum asal. Naam. Orang yang menyelisih sunnah, dakwahnya atau prinsip-prinsip yang dia pegang menyelisih sunnah, maka kita tolak kesalahan yang datang darinya. Dan juga kehormatannya tetap kita jaga. Ini hukum asal. Hukum asal. Apakah ada perincian? Ya. Maka kita lanjutkan. Maka jawaban beliau berikutnya. Wa in kana dhalan mubtadi'an lam yu'raf lis sunnati waznan. Kalau ternyata orang tersebut dhalan mubtadi'an, orang yang sesat mubtadi', ahli bid'ah, orang yang memang telah dikenal dia itu menyelisih sunnah, senang menyimpang dengan syariat-syariat yang dia dadakan. Lam yu'raf li sunnati waznan. Tidak dikenal dia memiliki nilai di dalam sunnah. Lam takum lahu indahu qa'imatun mu'assisan usulahu 'ala dhalal. Barakallahu fikum. Dan tidak dikenal di sisinya adanya ulama yang menetapkan usul-usul kesesatan yang dia berpegang teguh dengannya. Fa innahu yuraddu alaihi kama yuraddu alal mubtadi'atid dulal. Maka orang ini dibantah orang tersebut sebagaimana kita membantah ahlul bid'ah yang sesat. Yuqabilu bizzajr. Kita terapkan pada orang tersebut dizajr, yakni kita tinggalkan orang tersebut. Wal ighlab, kita bertindak tegas. Wa tahdhir minhu, dan kita peringatkan. Illa idza tarattabat mafsadatun akbar minat tahdhiri minhu. Nah, kecuali kalau berakibat dengan ditahdir mafsadahnya lebih besar. Mafsadahnya lebih besar. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui bagaimana kaidah para ulama di dalam menghadapi mukhalif, orang yang menyelisihi. Hukum asal, orang yang menyelisihi sunnah pada dakwah dan prinsip-prinsip pokoknya, tetap kewajiban kita menolak kesalahan yang muncul darinya. Kekeliruan tidak boleh diikuti. Kainan mangkan, siapapun orangnya. Dan dijaga kehormatannya karena pada asalnya dia seorang muslim. Ini hukum asal. Coba sekarang ana tanya ke antum. Kalau kita nukilkan sampai di sini, kira-kira bagaimana? Hah? Nah, ini yang namanya manipulasi. Fatwa Syekh Ubaid jelas. Baca berikutnya. Kata Syekh, kalau ternyata orang tersebut orang yang sesat, pelaku bid'ah, yang tidak dikenal dalam sunnah, ini timbangan bagi dia kebaikan, maka barakallahu fikum. Serta tidak ada tokoh ulama yang menetapkan usul prinsip-prinsip kebid'ahannya, maka kita bantah orang tersebut secara langsung sebagaimana kita membantah ahlul bid'ah yang sesat. Dijaga kehormatannya, tidak malah justru kita terapkan pada orang tersebut dizajar. Kita tinggalkan. Naam. Dan kita bertindak tegas serta mentahdir darinya. Kecuali apabila dengan tahdir tersebut menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Mafsadah yang lebih besar perlu dipertimbangkan. Dan itu maslak para ulama. Maslak para ulama. Maka marilah kita melihat di sini. Ada perincian yang harus kita pahami. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Rabi Hafizahullah. Sebagaimana dalam fatwa beliau jilid 14 yakni dengan judul Mas'alatu ishtirati iqamatil hujjah fit tabdi', permasalahan dipersyaratkannya iqamatul hujjah di dalam menghukumi kebid'ahan pada seseorang. Naam. Gambarannya, seorang terjatuh pada kebid'ahan. Apakah dipersyaratkan kita harus menasehatinya terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukum dia adalah pelaku bid'ah atau tidak. Difahami di sini? Nah, permasalahan tadi, orang tersebut dakwahnya, prinsip-prinsip pokoknya menyelisihi sunnah. Apakah kita harus menasehati dia terlebih dahulu sebelum kita membantah dan juga mentahdzirnya atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Karena banyak di sana para hizbiyun kadangkala membuat syubhat kepada terkhusus mubtadiin minas salafiyin, orang-orang yang baru belajar mengenal dakwah salafiyah. Antum itu jangan sembrononlah. Mencela, menjelek-jelekan, menghukumi, padahal antum belum pernah menasehati. Iya atau tidak? Iya ya, aku belum pernah menasehati. Hati-hati, kalian terjatuh pada ghibah. Itu nanti dituntut pada hari kiamat. Oh iya ya. Sudahlah, aku diam saja lah, enggak mau ngomong. Khawatir nanti akan dituntut pada hari kiamat. Ghibah seterusnya. Barakallahu fikum. Maka di sini perlu dipahami. Ditanyakan kepada beliau Fadilatul Syekh Rabi hafizahullah, apakah perlu disyaratkan iqamatul hujjah di dalam menghukumi kebid'ahan pada seseorang? Terbayang permasalahannya? Nah, ada yang belum paham permasalahan yang ada? Paham semua insyaallah. Ah, bagaimana? Maka beliau merinci. Qala fal masyhuru an ahli al-ilmi. Maka yang masyhur dari kalangan ahli al-ilmi, annahu man waqa'a fi amrin mukaffir, orang yang terjatuh pada satu amalan yang bisa mengkafirkan dia. Apakah mengolok-olok agama? Apakah dia berbuat syirik akbar ataukah dia berhukum dengan selain hukum Allah, meyakini itu lebih baik dan seterusnya? Terjatuh pada hal yang seperti ini, la yukaffar, tidak dikafirkan, hatta tuqama alaihil hujjah, sehingga ditegakkan atasnya nasihat. Oh, dia berbuat syirik kafir, nasihati dulu. Barangkali dia tidak tahu. Nah, barakallahu fikum. Lah ini, kalau dikafirkan disyaratkan iqamatul hujjah secara mutlak. Wa amma man waqa'a fi bid'atin, adapun orang yang terjatuh pada satu kebid'ahan, fa'ala aqsam, maka ini ada tiga macam. Orang yang terjatuh pada kebid'ahan ada tiga kategori. Al-qismul awwal ahlul bid'ah, yang pertama ahli bid'ah. Ahli bid'ah kira-kira terjatuh pada kebid'ahan enggak? Ya pasti, dikatakan ahlul bid'ah karena mereka dia berbuat bid'ah. Seperti siapa? Rafidah. Seperti orang Syiah. Wal Khawarij, orang Khawarij. Wal Jahmiyah. Khawarij teroris. Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Sufiyah, Kuburiyah, Murji'ah. Wa man yulhaq bihim, dan yang diikut sertakan dengan mereka kaum ahlul bid'ah siapa? Kal ikhwan wa tabligh, seperti ikhwanul muslimin dan jamaatut tabligh. Wa amsalihim, dan yang semisal mereka. Jelas-jelas ini pemikiran-pemikiran menyimpang. Ini pemikiran-pemikiran sesat. Nah, maka bagaimana? Maka yang seperti ini kata Syekh, fahaula, maka orang-orang itu yang jelas melakukan kebid'ahan Syiah, Sufiyah, Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan seterusnya, ikhwanul muslimin, maka kata beliau, lam yushtaratis salafu iqamatal hujjati min ajlil hukmi alaiha bil bid'ah. Maka kaum salaf tidak mempersyaratkan adanya iqamatul hujjah dalam rangka untuk menghukumi perbuatan dan orang tersebut dengan kebid'ahan. Jelas bid'ah ini. Warrafidhi yuqalu anhu mubtadi. Orang rafidah Syiah dikatakan kepada mereka langsung, oh dia mubtadi. Kemudian khariji, orang yang berpemikiran khawarij, atau orang yang dia itu menggembar-gemborkan pemikiran khawarij, yuqalu alaihi yuqalu anhu mubtadi'in hakadha, dikatakan bahwa dia mubtadi. Demikian seterusnya. Kata Syekh, diulang lagi, sawa'un uqimat alaihil hujjah amla, sama saja apakah ditegakkan atasnya hujjah atau tidak. Nah, jelas. Seorang sunni salafi dari pertama tahu, oh ini khawarij. Sudah jelas khawarij sesat. Nah, oh nanti dulu kita harus nasihati dulu dia. Nasihatilah, kapan kau menasihati? Apalagi mereka yang berselubung di balik nama ahlul hikmah. Kita harus hikmah. Jangan tahdir. Kalau tahdir bikin orang lari. Kita harus hikmah pelan-pelan pada pas tepatnya waktunya. Ternyata enggak disebut-sebut hingga akhirnya khawarij menyebar di antara mereka. Nah, barakallahu fikum. Siapa mereka? Hizbiyun, Roja'iyun. Hingga akhirnya mereka pun terjatuh pada pemikiran khawarij, yakni membolehkan demonstrasi. Hah? Oh, ini dalam rangka menegakkan Islam supaya, ya, bukankah kalian membolehkan demonstrasi? Iya, tapi kan ada fatwa ulama. Fatwa mana? Paling-paling fatwa yang dipotong, paling-paling manipulasi, paling-paling terselubung, membawa berita-berita yang tidak sesuai wakil kenyataan, dan seterusnya. Yang kalian tahu, kalau tanyanya jujur, ulama mengatakan tidak boleh. Namun bagaimana, karena kalian yang bertanya talibul ilmi, tahu karakteristik para ulama dan kapan akan menjadi boleh. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Lihatlah, alasannya hikmah. Alasannya hikmah. Alasannya hikmah. Nah, pemikiran mereka bantah orangnya. Sekarang pembahasan orang yang terjatuh pada pemikiran. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini kata Syekh, sawa'un uqimat alaihimul hujjah amla, sama saja telah ditegakkan atasnya hujjah ataukah tidak. Maka mereka tetap dikatakan mubtadi. Nasallahu salama wal afiyah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini macam yang pertama. Selanjutnya macam yang kedua. Kata beliau, al-qismu tsani. Macam yang kedua adalah barakallahu fikum, yakni man huwa min ahli sunnah. Orang yang asalnya dari kalangan ahli sunnah. Dia mengamalkan sunnah, menampakkan sunnah. Namun wa waqa'a fi bid'atin wadhihah, ternyata dia terjatuh pada kebid'ahan yang sudah nyata jelas. Seperti apa itu? Kal qawli bi khalqil Qur'an. Seperti dia mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Seperti misalnya Al-Qur'an adalah makhluk. Dia katakan demikian. Bid'ah Mu'tazilah. Atau yang lainnya menyatakan sebagai misal Khawarij ataupun Syiah adalah ikhwan kita. Jelas, barakallahu fikum. Awil qadar, atau berbicara tentang qadar, manusia ini mengatur dirinya sendiri. Awil ra'yul khawarij, atau dia berpemikiran khawarij, au ghairiha, atau yang lainnya. Nah, seperti misalnya Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam hadahullah, terjatuh ternyata membela-bela Syiah. Nah, barakallahu fikum. Membolehkan kita bergandengan dengan mereka dan seterusnya. Padahal Syiah telah jelas. Ini sebagai misal. Maka kata Syekh di sini, fahada yubadda' wa alaihi amalus salaf. Maka yang seperti juga langsung dibid'ahkan. Dan berjalan di atasnya amalan salafus soleh. Datang pembela-pembelanya. Wah, Syekh Robi terlalu ceroboh. Kenapa tidak memperlakukan Syekh Imam seperti Syekh Yahya, seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi? Dinasihati nunggu 4 tahun Ali Hasan Al-Halabi, nunggu 7 tahun Yahya Al-Hajuri. Kenapa ini kok langsung tergesa-gesa seperti ini? Hah? Siapa yang tergesa-gesa? Waqa'a fi bid'atin wadhihah, terjatuh pada bid'ah yang sudah nyata. Fahadha yubadda, ini langsung dibid'ahkan. Wa alihi amalus salaf. Seperti apa? Dibawakan oleh beliau, yakni wa alihi amalus salaf, di atasnya amalan salaf, seperti perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maja'an Ibnu Umar hina su'ila anil qadariyah, ketika ditanya tentang orang-orang qadariyah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Fitan, hadis dari Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, yang keduanya tinggal di Basrah. Maka mereka mendapatkan fitnah adanya Ma'bad al-Juhani yang berbicara mengkritisi takdir Allah, mengatakan al-amru unufun ay musta'nafah. Perkara ini baru diketahui oleh Allah setelah terjadinya. Allah tidak mengetahui sebelum terjadi. Maka, wah, fitnah besar seperti ini. Bagaimana kita? Kita bertanya kepada ahlul ilmi. Maka mereka berusaha untuk mu'tamiran, melakukan umrah dengan harapan bertemu dengan salah satu sahabat Nabi. Wa wufiqa 'ala ibni Umar, diberikan taufik bertemu dengan Ibnu Umar. Faktanafna, maka kami pun menghimpitnya sebelah kanan dan kiri. Maka bertanyalah salah satu dari keduanya, melaporkan di tempat kami Basrah ada seorang yang membaca Al-Quran, melakukan kebaikan, namun ternyata mengkritisi takdir Allah dan berkata Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Bagaimana wahai Abdullah bin Umar? Maka apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, idza laqita haula, kalau engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, beritahukan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya bagian sahabat Nabi berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka terlepas dari jalannya para sahabat. Apakah Ibnu Umar mengatakan, oh nanti dulu coba panggil orangnya ke sini aku nasihati. Hah? Atau toyib aku datang ke sana aku nasihati. Tidak. Kenapa? Karena terjatuh kepada bid'ah yang wadihah, yang nyata-nyata. Difahami di sini? Barakallahu fikum. Laini barakallahu fikum. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wa Naql, jilid pertama halaman 254. Kata beliau bahwasanya di sini barakallahu fikum dan seterusnya. Ini bawakan Syekh Rabi dalam hal ini, panjang penukilannya. Namun yang jelas, golongan yang kedua, orang yang dia itu dari kalangan Ahlus Sunnah, terjatuh pada bid'ah yang wadihah, telah jelas. Ada orang Ahlus Sunnah kok tiba-tiba membolehkan khawarij. Oh, sudah menyimpang jelas ini. Kenapa? Karena bukan amalannya Ahlus Sunnah. Jelas, orang baru ngaji kira-kira menyatakan khawarij, baru ngaji sunnah. Khawarij itu sunni atau mubtadi? Oh, mubtadi jelas. Nah, sekarang demikian. Khawarij, syiah, sufiyah dan seterusnya, jelas tadi. Ternyata dia bela-bela. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits. Golongan yang ketiga, man kana min ahli sunnah wa ma'rufun bi taharril haq. Orang yang dia itu dari kalangan Ahlus Sunnah dan dikenal orang yang selektif di dalam mencari al-haq. Hati-hati dia mencari al-haq. Betul-betul selektif dicari al-haq. Namun sifat manusia ada padanya. Dan ternyata wa waqa'a fi bid'atin khafiyah, dia terjatuh kepada kebid'ahan yang samar. Dia tidak menyadari kalau itu bid'ah. Nah, ini barangkali yang terjadi pada sebagian du'at salafiyin. Mereka terjatuh kepada kebid'ahan yang samar, menyangka ini adalah makna yang dimaui, ini adalah kandungan yang terkandung pada sebuah hadis ataupun nas, sehingga mereka melakukan dengan takwil sebab tersebut dengan makna yang muhtamal. Terjadi misalnya, Maka bagaimana sifat kita atau sikap kita seperti yang terjadi pada sebagian kitab-kitab tafsir. Al-Imam An-Nawawi membolehkan kita bertabarruk dengan orang-orang saleh. Ibnu Hajar Al-Asqalani terjatuh pada takwil sebagian ayat-ayat sifat. Naam. Ulama yang sekarang terjatuh, mungkin dia keliru dalam metode dakwahnya dan seterusnya. Naam barakallahu fikum. Ahlus sunnah yang dikenal orang yang taharri alal haq, betul-betul selektif di dalam mencari al-haq. Karena sifat manusia pasti bersalah. Maka bagaimana seperti ini? Nah, lihatlah. Maka kata Syekh rahimah hafizahullah, fahadha dirinci. Ingkana qadmat. Maka yang seperti ini, kalau telah wafat Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya, dari sebagian ulama yang terpeleset kepada takwil, maka barakallahu fikum, fala yajuzu tabdi'uhu. Tidak boleh kita menyatakan Imam Nawawi mubtadi, ahli bid'ah, Ibnu Hajar mubtadi, karena terjatuh pada akidah takwil atau asyariyah. Tidak. Naam. Kenapa? Karena sudah wafat. Yang wajib bagi kita bal yudkar bil khair adalah untuk kita sebutkan kebaikannya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Namun tetap zalahnya tidak boleh diikuti. Kekeliruannya tidak boleh diikuti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah membolehkan mut'ah. Naam. Apakah terus diikuti? Tidak. Karena ketika itu belum tahu. Namun berikutnya beliau mengetahui dan tarajuk dari hal tersebut. Nah, jangan terus alasan kita, loh ini ada ulama, ada sahabat dan seterusnya. Nah, itu namanya orang yang berpenyakit. Nah, orang yang berpenyakit. Lah bagaimana kalau orangnya masih hidup sekarang? Kalau orangnya telah wafat, tidak boleh kita menghukuminya mubtadi. Namun yang wajib kita menyebutkan kebaikannya. Allahumma inni as'aluka khairan fi hadhihi rih wa lam tajibna. Angin kencang, ikhwan fiddin. Berdoa, karena ada sunnah ketika ada angin berdoa. Berlindung kepada Allah dari akibat buruk yang Allah tetapkan pada sebuah angin dan meminta kebaikan yang Allah bawakan pada angin. Barakallahu fikum. Tayib, kita lanjutkan. Fa in kana hayyan. Nah, sekarang kalau orangnya masih hidup, bagaimana? Fulan masih hidup. Dulunya ahlus sunnah, namun terpeleset. Maka bagaimana? Fa yunasah. Maka dinasehati. Wa yubayyan lahul haq, dan diteraskan kepada dia, ini lo yang hak. Antum itu salah. Antum berkata begini-begini, ya. Kenapa? Oh, gitu ya. Salah. Masya salah. Ya, antum berkata seperti ini. Oh, aku enggak berkata seperti itu. Loh, ini ada kasetnya antum. Oh, zalah. Terpleset lidah. Naam, tarajuk. Naam, diterima. Atau mungkin orang tersebut, enggak. Ya, memang aku seperti itu. Itu salah, akhi. Itu yang benar begini, begini, begini, begini. Yunasa yubayyan lahul haq, diterangkan padanya al-haq. Wala yatasarra'u fi tabdi'ihi. Naam, tidak tergesa-gesa kita langsung menghukumi fulan mubtadi'. Barakallahu fikum, berbeda dengan mereka orang-orang yang terjatuh pada pemikiran haddadiyah. Pengikut Muhammad bin Mahmud al-Haddad. Yang dia apa? Ketika melihat seorang terjatuh kepada kebid'ahan, apakah karena zalah, keterplesetan lidah ataupun lisan ataupun juga hidup ataupun mati, langsung diberangus. Maka kata mereka, kitab-kitab Imam Nawawi harus dibakar. Kitab-kitab Ibnu Hajar harus dibakar. Bukan thariqahnya ahli sunnah. Dan yang seperti ini, maslak yang seperti ini sekarang ada pada Syekh Muhammad bin Hadi dan pengikutnya. Nasallahu salama wal afiyah. Yang tidak memberikan uzur dengan ketergelinciran yang kemudian orang yang tergelincir bertaubat. Asy-Syaikh Abdullah Salfik hafizahullah, masyayikh sunnah, manusia bukan orang yang bersih dari kesalahan dan ketergelinciran. Suatu saat ketika beliau membawakan sebuah muhadarah yang bertemakan sifat adil bagi Allah, maka tergelincir. Beliau mau menerangkan tentang di antara keadilan Allah, Allah meletakkan timbangan mizan untuk menimbang amalan, menimbang badan seseorang, sehingga Allah tentukan orang ini baik berat timbangan kebaikannya atau ringan, Allah hukumi. Di antara keadilan Allah adalah Allah meletakkan mizan. Namun tergelincir di antara sifat Allah adalah mizan. Ya atau tidak? Salah, salah. Kemudian Syekh mendengar tahu ini kesalahan ditunjukkan, beliau tarajuk, segera memperbaiki ucapan beliau yang keliru, baik dengan rekaman ataupun tulisan, namun tidak diterima. Tetap so'afiqoh. Akidah enggak tahu, lihatlah. Pengikutnya juga demikian, Ustadzna Hafizahullah Ustadz Luqman Ba'abduh, menerangkan di dalam kasetnya, menjelaskan tentang ibadah haji, keliru. Ya apa tidak? Sampai kepada antum? Hah? Apa beliau mengatakan dalam kasetnya? Menjelaskan wukuf di Arafah. Nah, dimulai adalah setelah terbenam matahari. Salah total. Dan beliau pun mendengar atau ditunjukkan hal ini, langsung tarajuk, menerangkan dalam sautiyah suara ataupun tulisan, namun karena kebencian sudah mungkin menancap, tidak didengarkan yang berikutnya. Nih, antum pernah haji? Dengarkan ini. Salah enggak? Salah. Lah itu so'afiqah. Hah? Maslak siapa? Sehingga kata Syekh Rabi' Hafizahullah, fitnah yang sekarang ini lebih asyad minal hadadiyah. Lebih dahsyat daripada hadadiyah. Kalau hadadiyah jelas. Nah, nyata. Barakallahu fikum. Lah di sini. Di antaranya, padahal prinsip ahlus sunnah wal jamaah, kalau orang tersebut terjatuh kepada kebid'ahan, hendaknya kita tidak tergesa-gesa menghukumi dia mubtadi, karena dikenal orang yang taharri al-haq. Orang yang betul-betul selektif dalam milih al-haq. Dan yang lainnya dari asatidah, nah, yang terjatuh, mereka manfaatkan ketergelincirannya. Maka ahlu sunnah prinsipnya la yatasarra fi tabdi'ihi, tidak tergesa-gesa menghukumi dia mubtadi. Namun fa'in asarra fayubadda, kalau ternyata setelah munasohah, dinasehati, ternyata malah dia asarra, malah terus menjadi-jadi dan berpegang dengan prinsipnya yang menyelisih sunnah, yubadda, dihukumi padanya mubtadi. Istilah halusnya hizbi. Istilah halusnya barakallahu fikum. Lah ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan mereka orang-orang yang berpenyakit. Mereka belajar bukan ingin mencari al-haq, namun ingin mencari zallatal ulama, ketergelinciran para ulama. Sehingga dibikin kaidah oleh para ulama, man tatabba'a zallatal alim tazandaqa. Orang yang mencari-cari, mengikuti ketergelinciran orang alim, dia cari-cari untuk dia ikuti atau untuk dia celak. Maka orang tersebut tazandaqa, lama-lama zindik, merusak agama atau menolak al-haq. Atau dalam lafaz yang lain, man tarakhasa aqwalal ulama tazandaq. Orang yang dia itu tarakhas, dia belajar cari pendapat, memang yang dicari adalah rukhsah, yang ringan. Cari apa ya? Misalnya hukum kita belajar kepada orang yang ada padanya pemahaman bid'ah, namun sekedar belajar bahasa Arab, bagaimana hukumnya? Tanya kepada ulama sunnah, Al-il as-sanadu indi minad-din fanduru aman ta'khudu dinakum. Sanad termasuk bagian agama. Lihat dari siapa engkau mengambil. Oh, enggak boleh. Waduh, keras. Cari lagi ulama, dia pandang bagaimana syekh tadi vulgar nyata-nyata tanya sekarang. Bagaimana syekh, aku ini putus sekali bahasa Arab. Dan tidak ada lagi, sudah saya cari senegara saya yang bisa bahasa Arab kecuali fulan. Kira-kira bagaimana? Oh, kau belajar sama dia, ambil kebaikannya, buang keburukannya. Ah, boleh enggak? Boleh sudah. Tarakhas, dia cari. Barakallahu fikum. Yang seperti ini lama-lama tazandak. Lama-lama yang memang tujuan dia bertanya kepada para ulama bukan kejujuran, memang mencari mana yang membolehkan, mana yang membolehkan. Maka lama-lama menolak nasihat, menolak al-haq. Alasannya apa? Kan ada ulama di balik kita. Ada ulama di balik kita. Lah, ulama tersebut tahu atau tidak kenyataan? Nah, yang bertanya kan antum, bukan saya. Coba kalau yang bertanya saya, yang masih bodoh, Syekh, bagaimana saya belajar kepada orang yang ini? Begini-begini. Oh, lihat ini orang lugu, enggak tahu apa-apa. Jangan. Sebab engkau tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya atau tidak? Yang bertanya antum, kenapa antum maksudnya? Apakah karena saya berilmu terus aman? Enggak. Maksudnya antum tahu kalau ulama ditanya dari sisi ini pasti tidak boleh. Sehingga engkau mengolah, membelintir keadaan sehingga akhirnya dibolehkan. Yang bertanya talibul ilmi. Naam, yang tahu sisi-sisi. Tidak diterapkan pada kenyataan yang ada. Barakallahu fikum. Paham di sini? Barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini harus kita berhati-hati. Naam, sehingga beliau membuat kesimpulan, wa ala kulli hal, maka apapun keadaannya, la yajuzu itlaqu istirati iqamatil hujjah li ahli albidah umuman wala nafyu dzalika. Tidak boleh kita menerapkan kaidah harus ditegakkan nasihat kalau kita mau menghukumi orang ini hizbi, orang ini mubtadi secara umum. Namun tidak juga dibuang secara menyeluruh. Namun dirinci. Wal amru kama dzakartu, dan rinciannya sebagai yang tadi disebutkan beliau. Oh, jadi demikian ya. Difahami sampai di sini? Barakallahu fikum. Lanjut isya atau isya dulu? Khairan insyaallah kita tunda dulu. Nah, kita barakallahu fikum pending dulu sampai dengan nanti insyaallah batas salat isya kita lanjutkan mengenai apa faedah daripada ditegakkannya nasihat. Wallahu ta'ala wa alam wiswab wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.